Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'da. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman, begitu juga atas nikmat Islam, dan tak terkecuali nikmat yang patut pula kita syukuri, karena termasuk nikmat yang besar adalah kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan hidayah tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menerangi hati kita, menunjuki jalan yang benar, dan juga dengannya kita bisa mengetahui mana jalan-jalan kesesatan. Yang dengan hidayah pula kita bisa istiqomah, dikuatkan, dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa berjalan di atas jalan yang benar. Dan tak pula lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat thalabul ilmi, di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk kita berjumpa, bertemu di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk mengamalkan sebuah amalan yang sangat mulia, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin, ikhwati fillah, azani wa azakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, pada malam hari ini, insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan dari pembahasan masalah akidah atau tauhid dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad wa Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan kaedah-kaedah secara umum yang disebutkan oleh para ulama tentang cara atau metode Ahlu Sunnah wal Jamaah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kaidah yang telah kita sebutkan bahwasanya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sifatnya adalah tauqifiyah, yaitu takala Ahlu Sunnah wal Jamaah menetapkan ini adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu berdasarkan dalil. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan juga apa yang disebutkan di dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya itu termasuk nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu pula yang ditetapkan oleh Ahlu Sunnah. Kemudian kaidah yang kedua yang telah kita sebutkan, apa yang dibawakan oleh mu'alib di sini Syekh Fauzan Hamidahullah, di antara kaidah-kaidah Ahlu Sunnah, prinsip-prinsip Ahlu Sunnah, usul-usul Ahlu Sunnah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Ahlu Sunnah wal Jamaah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan zahirnya, tidak ditakwil, tidak dipalingkan kepada makna yang lain yang itu bukan makna yang sebenarnya, tidak pula mereka mentamtsil wa tasybih, menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan makhluknya. Kemudian pula Kaidah yang ketiga hampir mirip dengan kaidah yang kedua, bahwasanya ahlu sunnah as-salafiyun mereka menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak diserupakan dengan sifat-sifat makhluknya. Jadi tak kala ahlu sunnah wal jamaah mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ini, bukan berarti mereka menyerupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Sebagai contoh yang telah kita sebutkan, seperti Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-yad yang maknanya adalah tangan, maka kita tetapkan sifat tangan itu ada pada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemuliaannya, tanpa kita serupakan, tanpa kita samakan, tanpa kita gambarkan seperti tangannya makhluk. Maka inilah diantara manhaj atau metode ahlu sunnah di dalam memahami sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Kalau kita ingin membahasnya lebih luas, bisa merujuk kepada kitab-kitab yang membahas tentang al-asma wa sifat, seperti al-qawaidah al-muslah, begitu juga al-aqidah al-wasitiyah. Kemudian kita lanjutkan pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Fauzan Hafidzahullah di dalam kitab ini, manhajul jahmiyati wa talamizihim fi asma'illah wa sifatihi. Manhaj atau metode atau cara kelompok Jahmiyah dan murid-murid Jahmiyah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Syekh Fauzan Hafidzahullah menjelaskan sebagian kecil kaedah-kaedah atau secara umum kaedah-kaedah yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang beliau menyebutkan lawan dari kaedah-kaedah ahlu sunnah di dalam memahami sifat-sifat dan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara kelompok atau firqah yang memiliki kaidah yang menyimpang dari kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para ulama ahlu sunnah adalah kelompok Jahmiyah. Dan telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, sedikit kita ulangi tentang kelompok Jahmiyah. Siapa itu kelompok Jahmiyah? Disebutkan oleh para ulama ahli tarikh, Jahmiyah ini adalah sebuah aliran atau sebuah pemahaman yang dicetuskan oleh seorang yang bernama Jahm bin Safwan. Ya, aliran ini dicetuskan oleh seorang bernama Jahm bin Safwan. Karena terkadang sebuah firqah yang sesat, yang menyimpang, itu terkadang dinisbatkan, disandarkan kepada pemikiran seperti kelompok Khawarij. Kenapa mereka disebut Khawarij? Dari kata khuruj, yaitu mereka keluar dari ketaatan kepada al-umara, kepada pemerintah. Mereka mengkafirkan kaum muslimin, pelaku dosa-dosa besar. Mereka menghalalkan darah-darah kaum muslimin, pelaku dosa besar, termasuk darah-darah al-umara, sehingga mereka disandarkan dengan kelompok Khawarij yang berasal dari sebuah daerah Haruriyah. Begitu juga ya, kelompok Syiah. Dan termasuk juga di antara bentuk yang disebutkan oleh para ulama, terkadang pula sebuah kelompok menyimpang itu disandarkan kepada roisnya, kepada pendirinya, kepada ketuanya. Sebagai contoh misalnya kelompok Ahmadiyah, ini disandarkan kepada pemimpinnya yang bernama Ahmad. Begitu juga seperti yang sedang kita bahas, yaitu kelompok Jahmiyah, sebuah kelompok yang disandarkan kepada pencetusnya, pendirinya, yaitu yang bernama Jahm bin Safwan, seorang ahli bid'ah yang meninggal pada tahun 128 Hijriah. Dan Jahm bin Safwan ini mengambil ilmu, silsilah atau rantai ilmu Naam, yang dia dapatkan itu berasal dari gurunya yang bernama Ja'ad bin Dirham. Jadi gurunya bernama Ja'ad bin Dirham. Dan Ja'ad bin Dirham ini mengambil ilmu dari gurunya bernama Aban bin Sam'an. Ja'ad bin Dirham mengambil ilmu kepada seorang yang bernama Aban bin Sam'an. Dan Aban bin Sam'an ini mengambil ilmu dari Talut. Dia mengambil ilmu dari seorang yang bernama Talut. Dan Talut ini mengambil ilmu dari seorang Yahudi yang pernah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Labid ibn al-Asam. Ya. Talut ini mengambil ilmu dari seorang Yahudi yang pernah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu diruqyah oleh malaikat Jibril alaihi salam. Orang Yahudi ini bernama Labid ibn al-Asam. Sehingga para ulama menyimpulkan melihat rantai silsilah ya, dari Jahm bin Sofwan mengambil ilmu, pada hakikatnya aliran Jahmiyah ini yang dicetuskan oleh Jahm bin Sofwan, pada hakikatnya dia mengambil pemikiran-pemikiran dari seorang Yahudi, dari seorang Yahudi ya. Karena para ulama untuk mengenali seorang ya bisa melewati gurunya, teman-temannya. Disebutkan di dalam sebuah kaidah, anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi. Tentang seorang tidak perlu engkau tanya siapa dirinya, siapa hakikat dia, siapa sebenarnya dia. Tapi tanyalah siapa teman-temannya. Dari situ kita mengetahui siapa orang itu. Sehingga para ulama kalau mereka tidak mengenali, tidak mengetahui tentang siapa sebenarnya seorang, kemana dia berguru, siapa syekhnya, ya, apa kelompoknya, apakah dia berasal dari kelompok yang baik yang berada di jalan Siratul Mustaqim atau tidak, di antara cara para ulama adalah melihat teman-temannya, melihat teman-temannya. Nah, seperti Naam Jahm bin Sofwan ini, dia mengambil ilmu ya dari guru-guru-gurunya, terus nanti bermuarah bersumber dengan seorang yang bernama Labid ibn al-Asam, seorang Yahudi yang pernah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga prinsip-prinsip yang muncul, ide-ide yang muncul dari kelompok Jahmiyah ini adalah prinsip-prinsip yang menyimpang dari kaedah-kaedah Ahlu Sunnah. Di antara prinsip yang menyimpang yang muncul dari kelompok Jahmiyah ini, para ulama menyebutkan di antara akidah mereka adalah mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kelompok yang sangat ekstrim, yang sangat gulu, yang sangat luar biasa penyimpangannya. Mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyebutkan Allah As-Sami', yang kalau diterjemahkan As-Sami' itu Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Kata mereka, Allah As-Sami' la sam'a lahu. Ya. Allah Subhanahu wa taala As-Sami' tapi tidak memiliki pendengaran. Ya. Jadi mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mereka nafikan semuanya. Sehingga para ulama atau sebagian para ulama menghukumi kelompok Jahmiyah ini karena terlalu jauh, terlalu dalam ya kesesatan, kesalahan, penyimpangan yang ada pada kelompok ini. Sebagian para ulama mengkafirkan kelompok ini. Ya, sebagian para ulama mengkafirkan. Mereka bukan lagi kelompok dari kelompok-kelompok Islam, dari pecahan-pecahan kaum muslimin. Dan yang lebih ringan dari ini atau di bawahnya, akan tetapi tetap juga besar penyimpangannya, yaitu murid-murid Jahmiyah seperti dari kalangan Al-Mu'tazilah wal Asy'ariyah. Kalau kelompok Mu'tazilah, mereka masih meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang masuk akal, yang sesuai dengan akal-akal mereka, sehingga yang tidak masuk akal oleh kelompok Jahmiyah mereka ingkari. Karena kelompok Mu'tazilah ini adalah kelompok yang mendahulukan akal daripada wahyu. Nah, takala mereka memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan akal-akal mereka, tidak sampai dengan pemikiran mereka, maka mereka menolaknya atau minimalnya mereka mentakwilnya. Ya, memaknakan sifat itu dengan makna yang lain. Nah, ini kelompok Mu'tazilah. Ya. Itu juga kelompok Asy'ariyah. Nah, ini juga termasuk murid-murid atau yang sejalan dengan jalannya kelompok Jahmiyah. Mereka juga mengimani sebagian sifat, termasuk yang terkhusus adalah sifat yang 7. Nah, dan mereka mengingkari sebagian sifat. Nah, jadi kelompok Jahmiyah ini, jadi antara penyimpangannya yang disebutkan oleh para ulama, nah, yang paling nampak, yang paling besar diantaranya adalah mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diantara pemikiran atau prinsip Jahmiyah yang menyimpang dari koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka meyakini Al-Quran adalah makhluk. Ya, Al-Quran adalah makhluk. Akidah Al-Quran adalah makhluk, nah, ini sempat menyebar, ya, terutama atau sempat besar di zamannya Imam Ahmad rahimahullah. Pada saat itu pemerintah di zamannya Imam Ahmad rahimahullah qaddarullah wa masyafa'al, di belakang penguasa itu penasehat-penasehatnya adalah ulama-ulama su. Ya, ulama-ulama su. Sehingga pemerintah pada saat itu, ya, disusupi, diracuni, diberikan syubhat. Dan pada saat itu dijadikan akidah negara, prinsip negara. Setiap rakyat harus meyakini bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Itu ditetapkan pada saat itu sebagai sebuah prinsip yang harus diakui. Naam, di negara itu, di Basrah. Di zamannya Imam Ahmad rahimahullah di Irak. Naam, sehingga mau tidak mau, ya, mayoritas kaum muslimin, naam, ikut dengan akidah ini. Ada yang karena terpaksa, ya, karena khawatir disiksa, dan siksaannya nyata. Banyak para ulama yang disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Tidak terkecuali Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ya, karena beliau tidak mau meyakini akidah ini. Nah, yang dipaksakan kepada kaum muslimin pada saat itu, sehingga beliau dipenjara dan disiksa, dicambuk. Dengan siksaan yang sangat besar, sangat pedih. Nah, sampai disebutkan beliau disiksa sampai 3 periode pemerintahan. Ya, 3 periode pemerintahan. Nah, lama itu. Kalau dulu, ya, pemerintahan itu kerajaan bentuknya. Ya, tidak ada batasannya. Nah, ya, penggantinya itu bisa jadi, ya, nah, dari keluarganya. Nah, kalau misalnya rajanya sudah meninggal, baru yang setelahnya digantikan, yang menggantikan atau digulingkan, itu pada saat itu. Nah, jadi lama. Nah, beliau disiksa sampai 3 periode pemerintahan. Alhamdulillah, pada pemerintah yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Ya, Imam Ahmad rahimahullah dibebaskan. Nah, dibebaskan. Sampai-sampai Al-Imam Ahmad diberikan pilihan oleh penguasa kalau mau balas dendam, ya, kepada orang-orang yang pernah menyakiti beliau. Tapi beliau tidak mau. Nah, jadi akidah khuluqul Quran ini sempat menyebar pada saat itu. Dan alhamdulillah Al-Imam Ahmad masih kokoh Padahal sebagian para ulama pada saat itu terpaksa naam mengucapkannya, ya, tidak meyakininya karena khawatir siksaan, ya, yang akan naam dilakukan oleh pemerintah pada saat itu. Berbeda dengan Imam Ahmad, dia tetap kokoh walaupun disiksa, dicambuk. Bahkan cambukannya itu luar biasa kata para ulama, ya, luar biasa siksaannya. Nah, tapi beliau tetap kokoh, tetap sabar. Sehingga wajar kalau para ulama yang memberikan lakop kepada beliau, beliau adalah pemegang bendera Ahlus Sunnah. Saking kokohnya beliau memegang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, mengorbankan atau mempertaruhkan nyawa beliau. Nah, disiksa, naam, dengan siksaan yang amat pedih, ya, sangat lama, itu beliau tetap bersabar. Padahal kata para ulama, pada saat itu Al-Imam Ahmad adalah ulama besar dan sangat didengarkan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin lebih mendengarkan ucapan Al-Imam Ahmad dibandingkan dengan penguasa pada saat itu. Kalau seandainya Al-Imam Ahmad, ya, memerintahkan untuk memberontak, maka kaum muslimin akan ikut memberontak penguasa pada saat itu. Karena Imam Ahmad pada saat itu sangat didengarkan. Ya. Kalau seandainya Imam Ahmad mau untuk menggulingkan penguasa pada saat itu, sangat mudah. Ya. Tinggal beliau naam perintahkan. Karena beliau adalah ulama yang sangat didengarkan pada saat itu oleh mayoritas kaum muslimin. Hanya saja beliau tidak mau. Karena penguasa pada saat itu masih muslim, akan tetapi zalim. Ya, beliau tidak mau antara kaum muslimin dari kalangan penguasa itu berbenturan, ya, berbunuh-bunuhan. Naam, terjadi pertumpahan darah di antara kaum muslimin karena menurutnya akan lebih besar. Disebutkan oleh para ulama, tidak ada sejarahnya, ya, tidak ada sejarahnya pemberontakan itu hasilnya lebih baik. Ya, tidak ada di dalam sejarahnya. Nah, disebutkan oleh para ulama, nah, perbuatan memberontak, menggulingkan penguasa secara paksa, akibatnya menjadi lebih baik. Malah sebaliknya. Ya, akibatnya menjadi lebih buruk. Lihatlah pada saat ini di negeri Libya misalnya. Ya. Penguasanya yang bernama Muammar Qaddafi yang digulingkan karena zalim menurut naam rakyatnya di sana. Apa jadinya sekarang? Negeri Libya terus menerus perang saudara, tidak aman. Di Suriah, Irak, dan seterusnya. Jadi bukanlah solusi memberontak kepada penguasa yang zalim, ya, karena akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Wajar kalau sebagian para ulama menyebutkan, ya, aku lebih senang dipimpin penguasa zalim selama 60 tahun lebih daripada tanpa penguasa. Mungkin sebagian orang menolak atau membantah prinsip ini. Ini prinsip ngaco ini. Prinsip ngawur. Ya. Ini mungkin kalau dipahami secara sepintas atau secara singkat. Ya, ada sebagian para ulama menyebutkan, aku lebih suka dipimpin dengan pemimpin yang zalim selama 60 tahun lebih daripada tanpa pemimpin. Ya, kalau dipahami secara singkat mungkin banyak orang akan menolak prinsip ini atau perkataan ini. Tapi cobalah resapi. Cobalah dalami. Cobalah renungi. Cobalah pikirkan. Ya. Dipimpin dengan pemimpin zalim 60 tahun lebih baik daripada tanpa pemimpin, memang benar adanya. Coba bayangkan misalnya, satu hari, satu bulan, satu tahun, atau sekian tahun, tanpa pemimpin, tanpa penguasa, bagaimana keadaan negara itu? Bagaimana keadaan daerah itu? Pasti yang berlaku adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Ya, hak-hak tidak akan di naam jamin keamanannya. ya, banyak terjadi pembunuhan karena tidak ada aturan, ya, tidak ada aturan yang ditetapkan, ya, sangat mudah untuk dikacaukan urusannya, sangat mudah mungkin untuk negara-negara lain menghancurkannya, sama seperti di negara kita yang disebutkan oleh ahli sejarah di negara ini. Kenapa bangsa Indonesia sangat lama dijajah, bahkan Belanda menjajah kita ratusan tahun. Bayangkan antum ratusan tahun sampai mati seorang, ya, jarang juga orang umur ratusan tahun dari lahir sampai mati dia dijajah. Nah, ratusan tahun. Ya. Kenapa kok bisa selama itu Belanda bisa bercokol di negeri ini? Begitu juga setelahnya dari negara-negara yang lain yang menjajah Indonesia. Di antara sebabnya atau benang merahnya, ditarik kesimpulan, ternyata mereka mengadu domba, ya, mengadu domba antara rakyat Indonesia, antara muslimin, sehingga kekuatan mereka, karena pada saat itu kerajaan bentuknya, itu lemah. Ya, jadi kalau tanpa penguasa, negara akan kacau, ya. Yang ada adalah hukum rimba, masing-masing, ya, akan berbuat semaunya, karena tidak ada polisi, tidak ada TNI, tidak ada yang menghalangi, ya, dia sebebas-bebasnya, mau bunuh orang terserah dia, mau merampok orang terserah dia, mau melecehkan seorang terserah dia, karena tidak ada penguasa yang mengaturnya. Makanya sebab itu sebagian para ulama menyebutkan minimal manfaat walaupun pemerintah itu zalim yang harus tetap kita taati kalau kita menghadapinya. Karena pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin, kepada para sahabat pada saat itu, dan ini juga berlaku untuk kaum muslimin, apabila didapati penguasa yang zalim maka kita tetap harus bersabar. Wa in duriba dhahruk wa in ukhida maluk, walaupun punggungmu itu dipukul, walaupun dirimu disiksa, dipukuli, ditangkap paksa dipukuli, ya, walaupun pula hartamu diambil secara paksa, ya, adakah sekarang ini kita sudah mendapati seperti itu yang digambarkan Rasulullah? Pemerintah kita nangkapi kita, nangkapi kaum muslimin, dipukuli, disiksa, ya, harta diambil secara paksa. Alhamdulillah belum ada. Ya, alhamdulillah belum ada. Ya, alhamdulillah kita masih dilindungi keamanannya. Ya, pemerintah alhamdulillah masih mengatur keamanan di negeri ini. Ya, stabil. Ya. Begitu juga kita aman untuk bekerja. Harta-harta kita juga aman karena dilindungi oleh pemerintah. Kalau ada yang zalim, maka pemerintah ikut membantu dari kalangan polisi, TNI. Alhamdulillah, belum kita mendapati zaman yang seperti itu. Itu pun kalau kita mendapati apa yang digambarkan, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada penguasa yang seperti itu sifatnya, ya, memukul punggung kita, menyiksa kita, begitu juga mengambil paksa harta-harta kita, dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bersabar. Inilah yang dipegangi oleh para ulama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ahlu sunnah tidak ada yang meyakini bolehnya memberontak. Kalau ada ulama mengatakan bolehnya memberontak, ya, maka dipertanyakan itu ulama ahlu sunnah atau bukan. Ya. Nah, yang ternyata ulama-ulama seperti ini bukan ulama ahlu sunnah. Seperti Osama bin Laden, ya, Safar Hawali, Yusuf Al-Qardawi, ini semua bukanlah ulama ahlu sunnah wal jamaah, ya, bukanlah ulama yang patut untuk dijadikan rujukan terkhusus dalam masalah, ya, al-hudud. Kalau ulama-ulama ini jadikan rujukan, maka yang akan timbul adalah kerusakan-kerusakan. akan lahir orang-orang yang berpemikiran ekstrim, naam, yang mengkafirkan kaum muslimin karena dia membaca kitab-kitabnya. Itu juga ulama yang su dari kalangan naam, ulama yang menyimpang, yang mengkafirkan penguasa, yang mengkafirkan kaum muslimin, yang membolehkan memberontak seperti Sayyid Qutb, Muhammad bin Qutb. Nah, jadi akidah yang kedua dari akidah yang menyimpang dari kelompok ini, dari kelompok Jahmiyah, mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Dan akidah ini adalah akidah yang batil. Nah, akidah ini adalah akidah yang batil karena menyelisih dalil. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalam Allah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian prinsip yang ketiga dari prinsip Jahmiyah yang ini diingkari oleh para ulama, mereka mengatakan bahwasannya iman itu sekedar mengenal Allah. Iman itu sekedar mengenal Allah. Sekedar seorang mengenal Allah sebagai Rabbnya sudah dia mukmin, tidak perlu lagi sholat. Ya, ibadah-ibadah yang dia lakukan tidaklah bermanfaat, tidaklah bisa menambah imannya. Begitu juga kemaksiatan yang dia lakukan tidaklah mengurangi imannya, tetap imannya. Ya, ini akidah Jahmiyah. Mereka mengatakan bahwasannya iman itu sekedar mengenal Allah. Kalau begitu, ya, iblis pun mengenal Allah. Ya. Iblis pun mengenal Allah. Kalau begitu, iblis muslim. Jelas-jelas Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, menghikayatkan perkataan iblis, "Fabi izzatika la uhwiyannahum ajma'in illa ibadakal mukhlasin." Ya, "Fabi izzatika, wahai Rabbku, demi kemuliaanmu." Ya, iblis mengaku, "Ya Allah SWT sebagai Tuhannya. Aku akan menyesatkan manusia seluruhnya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala." Maka kalau kaidah ini diterapkan, ya, maka akan memasukkan iblis sebagai muslim. Sehingga akidah ini adalah akidah yang batil. Sekedar mengenal Allah, dia muslim. Apa bedanya kita dengan Ahlul Kitab? Ahlul Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, percaya enggak dia dengan Allah? Percaya. Hanya saja mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, menganggap Tuhan itu ada tiga. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus. Ya, adanya akidah Trinitas. Nah, mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka dimasukkan ke dalam kategori kaum muslimin? Maka tidaklah benar. Mereka adalah orang kufar yang keluar, ya, yang tidak masuk ke dalam ruang lingkup barisan kaum muslimin. Kalau mereka tetap dalam keadaan seperti itu, mereka mati dalam keadaan kafir dan mereka masuk neraka. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "La yasma'u bi Yahudiyun wala Nasraniyun walam yu'min billadhi ursiltu bi ila kanat min ashabin nar." Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah satupun dari manusia dari umat ini yang mendengar tentang kabarku, tentang kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, dengan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mati, apa kata Rasulullah? Illa kanat min ashabin nar, melainkan dia termasuk dari penghuni neraka. Ya. Jadi dia bukan muslim. Kalau ada yang mengatakan Ahlul Kitab termasuk muslim, naam, ini adalah keyakinan liberal. Ya. Karena mereka orang-orang liberal, di antara keyakinannya adalah meyakini semua agama adalah sama. Nah, akidah ini juga adalah akidah yang batil. Jelas-jelas di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasannya, naam, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu adalah orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Ya, Yahudi dan Nasrani. Kemudian akidah berikutnya, dari akidah yang menyimpang dari kelompok Jahmiyah ini, mereka mengatakan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu di mana-mana. Dan akidah ini sangat ma'ruf dan sudah sangat terkenal. Hampir semua naam kaum muslimin meyakini ini. Ya, meyakini ini. Padahal akidah ini adalah akidah yang keliru. Mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala di mana-mana. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala di mana-mana, maka konsekuensinya dari perkataan ini, dari ucapan ini, nah, menggambarkan Allah itu banyak. Allah di mana-mana. Allah ada di Samarinda, kata mereka. Ada Allah di Balikpapan. Ada Allah di Afrika. Ada Allah di Timur Tengah. Ada Allah subhanahu wa ta'ala na'am di Amerika. Menggambarkan Allah subhanahu wa ta'ala banyak. Padahal Allah itu Esa, Allah itu Ahad. Ya. Maka akidah ini adalah akidah yang tidak benar. Nah, yang dimana-mananya itu bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hanya satu. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala Esa, berada di atas langit sana. Yang dimana-mananya, yang menyebar dimana-mana itu adalah ilmu Allah. Kalau dia mengatakan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala itu dimana-mana mencakup segala sesuatu, tidaklah ada di tempat ini, di titik yang ada di dunia ini, di sudut yang ada di dunia ini, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala itu mengetahuinya, semuanya dalam pantauan Allah, maka benar. Ya. Semua yang ada di muka bumi ini Allah subhanahu wa ta'ala maha melihatnya, maha mengetahuinya. Tidak ada kejadian yang ada di muka bumi ini Allah tidak tahu. Ya, bahkan daun yang jatuh di kegelapan malam, naam, Allah subhanahu wa ta'ala juga tahu. Ya, apalagi keadaan manusia, Allah subhanahu wa ta'ala juga tahu. Jadi akidah yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala di mana-mana adalah akidah yang tidak benar. Yang benar, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala itu di mana-mana, mencakup segala sesuatu. Kemudian akidah berikutnya, dari akidah yang menyimpang dari kelompok Jahmiyah, mereka meyakini surga dan neraka tidak kekal. Ya, surga dan neraka tidak kekal. Lalu kalau tidak kekal, setelah di surga, setelah di neraka, orang kemana? Negeri apa setelah itu? Kalau surga dan neraka tidak kekal, setelah itu kemana kita? Patokanmu apa? Dalil Al-Quran atau akal pikiran? Kalau seandainya akhirat itu tidak kekal, surga dan neraka tidak kekal, lalu di mana setelah itu kita? Nah, kita tanyakan kepada mereka, kemana kita? Yang benar, keyakinan yang disebutkan oleh para ulama, surga dan neraka itu kekal. Tidak ada lagi negeri setelah negeri akhirat. Ya, kalau sebelum kita dilahirkan, itu ada yang namanya, ya, naam, alam ruh. Ya. Sebelum kita dilahirkan, kita dikandung oleh ibu kita. Kemudian setelah itu kita dilahirkan, kita berada di alam dunia yang pada saat ini kita berada di atasnya. Yang lambat laun, cepat ataupun lambat, ya, kita akan tinggalkan negeri ini, dunia ini. Sudah banyak orang tua kita dahulu, rekan-rekan kita, teman-teman kita yang mendahulu kita yang sudah ke negeri alam barzakh, dan kita akan mengikuti mereka, ya. Setelah kita masuk ke alam barzakh, di alam penantian, menunggu akhirat, menunggu ditegakkannya hari kiamat, ya, kita akan, ya, menuju kepada alam akhirat. Yang di sana nanti kita akan mempertanggungjawabkan semua amalan kita, baik ucapan-ucapan kita maupun perbuatan-perbuatan kita. Nah, di sanalah nanti apakah kita termasuk penghuni surga atau penghuni neraka. Nah, kalau kaum muslimin, nah, walaupun dia awalnya disiksa di neraka, dia tidak kekal. Ya, kemudian nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, jadi negeri akhirat adalah negeri yang kekal. Tidak ada lagi negeri setelah ini. Ada juga keyakinan, naam, ada tempat di akhirat nanti, manzilah bainal manzilah. Seorang itu tidak di surga, tidak pula di neraka. Lalu di mana kalau tidak di surga, tidak di neraka? Di mana? Kata mereka di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. Di mana itu di tengah-tengah? Bagaimana bentuknya? Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan, nah, tentang beberapa prinsip Jahmiyah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.